Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan pembahasan tentang tempat di mana al-masdariyah harus disembunyikan. Nah, qala al-mu'allif al-mawdhi'u al-khamisu. Tempat kelima. Antaqa'a an ba'da wawil ma'iyyati. Jika al-masdariyah terletak setelah wawu al-ma'iyyah. Idza kanat masbuqatan bin nafyin mahdhin aw talabin bil fi'li, jika wawu itu didahului penafian murni atau talabun bil fi'li, kata yang menunjukkan permintaan, bil fi'li bi sighatil fi'li wa ma ulhiqa bihi, dengan fi'il, maksudnya dengan bentuk fi'il atau yang dikelompokkan dengan fi'il. Fahuma syartun, maka dua perkara inilah syaratnya. Al-awalu, yang pertama, jadi syarat pertama, antakuna al-wawu lil-ma'iyyati. Pertama, wawu haruslah wawu untuk ma'iyyah. Wahiyya allati tufidu musahabata ma qablaha lima ba'daha. Wawu ma'iyyah adalah wawu yang memberi faedah kebersamaan antara kata sebelum wawu dan setelah wawu. Bimakna artinya annahuma, bahwa dua perkara ini, yahsulani ma'an, terjadi berbarengan. Fi zamanin wahidin, di satu waktu, yajma'uhuma, yang sama. Nah, jadi kata sebelum wawu dan setelah wawu itu terjadi berbarengan pada waktu yang sama. Ini faedah dari wawu, atau maksud dari wawu ma'iyah. Atsani, yang kedua, antakuna masbuqatan bin nafyin mahdin au talabin bil fi'li. Wawu tersebut didahului penafian murni atau talabun bil fi'li. Kata yang menunjukkan permintaan dengan fi'il, dengan bentuk fi'il atau yang semakna atau yang digabungkan dengan fi'il. Nah, ini sebagaimana pembahasan yang sebelumnya di tempat keempat di mana al-masdariyah harus disembunyikan, yaitu ketika terletak setelah fa sababiyah. Syarat keduanya sama dengan di tempat kelima ini. Harus didahului penafian murni atau talabun bil fi'li. Fa mithalun nafi, maka contoh penafian, maksudnya contoh kalimat yang di situ terdapat penafian murni sebelum wawu ma'iyah. Contohnya, lan ya'mura an-nasihu bil amanati wa yakhuna. Orang yang tulus memberi nasihat tidaklah menyuruh untuk menjaga amanah, wa yakhuna, sementara pada waktu yang sama dia berkhianat. Fal fi'lu yakhuna, maka fi'l yakhuna mansubun bi an mudmaratan wujuban, dia dinasabkan dengan an mudmarah wujuban ba'da wawil ma'iyyati, setelah wawu ma'iyyah. Nah, jadi kalimat kalau dikeluarkan, lan ya'mura an-nasihu bil amanati wa an yakhuna. Jadi sekali lagi, yakhuna mansub bi an mudmarah wujuban setelah wawu ma'iyah. Li'an al-manfiya, karena yang dinafikan di kalimat ini, huwa musahabatul khiyanati linnushi bil amanati, adalah berbarengannya pengkhianatan dengan nasihat menjaga amanah. Nah, ini yang dinafikan. Wawunya wawu ma'iyah. Nah, maka taqaddama 'ala al-wawi, dan sungguh didahului huruf wawu itu nafyun mahdun, penafian yang murni, lam yuntaqad, yang tidak dibatalkan, yaitu lan ya'mura, ini penafian lan. Wa minhu qawlu ta'ala, termasuk dalam bab ini firman Allah Ta'ala, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirina, Dan Allah belum mengetahui orang-orang yang bersungguh-sungguh di antara kalian, dan pada waktu bersamaan Allah juga belum mengetahui orang-orang yang bersabar di antara kalian. Nah, belum nyata. Nah, ini surah Al-Imran al-ayah al-thaniyah wal-arba'una wal-mi'ah, 142. Fa ya'lama, maka kata ya'lama, wa ya'lama as-sabirina, ya'lama mudari'un mansubun bian mudmaratan wujuban. Dia adalah fil mudhari yang dinasabkan dengan an mudmarah wujuban ba'da wawil ma'iyati, setelah wawu ma'iyah. Wa qad subiqat bin nafyi, dan wawu ini didahului penafian, yaitu walamma ya'lam. Nah, ini penafian lamma. Dilihat di footnote, lamma ada tu jazmin. Lamma ini ada tu jazmin, perangkat penjazm. Ya'lam mudhari'un majzumun bisukuni. Ya'lam ini mudhari' majzum dengan sukun. Wa hurrika bil kasri, diberi harokat kasrah. Liltiqa'i sakinaini, karena bertemunya dua sukun. Walamma ya'lamillahu, sebenarnya walamma ya'lam, karena bertemunya dua sukun maka dikasrahkan. Walamma ya'lamillahu, dua sukun yaitu sukun pada mim dan sukun pada alif lam yang ada pada lafdul jalalah Allah. Walamma ya'lamillahu. Nah, ini contoh pertama di mana an masdariyah disembunyikan ketika dia terletak setelah wawu ma'iyah dan sebelumnya penafian. Kemudian wa amma talabu, adapun talab maksudnya wawu ma'iyah sebelumnya didahului oleh talab. Fa minhu, maka di antaranya adalah al amru, perintah. Nahwu contohnya ayyuhas sadiqu igfir hafwati wa aghfira hafwataka litaduma sodaqatuna, wahai teman tutupilah kesalahanku, wa aghfira, dan pada saat yang sama aku juga menutupi kesalahanmu. Litaduma sodaqatuna, agar persahabatan kita langgeng. Nah, aghfira di sini syahidnya. Aghfira mansub dengan an mudmarah wujuban ba'da wawil ma'iyah. Wawu, setelah wawu ma'iyah, sebelumnya perintah ighfir. Kemudian wa nahyu, larangan. Nahwu contohnya la ta'mur bisidqi wa takdziba. Jangan kau menyuruh berbuat jujur wa takdziba, sementara engkau berdusta. Pada saat yang bersamaan engkau dusta. Di sini takdziba fi'il mudhari' mansub bian mudmarah wujuban setelah wawu ma'iyah. Sebelumnya talabun, yaitu larangan, la ta'mur. Wal istifhamu, dan istifham, pertanyaan. Nahwu contohnya hal hafidta al ahaditha wa asma'aha minka. Apakah engkau hafal hadis-hadis itu, dan pada saat yang bersamaan aku mendengarnya darimu. Nah, ini asma'a fi'lun mudhari'un mansubun bian mudmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyah, sebelumnya tolab, yaitu istifham. Kemudian al-ardu, penawaran. Nahwu contohnya ala tazuruna wa nukrimaka, maukah engkau mengunjungi kami, dan pada saat yang bersamaan kami akan, atau kami memuliakan dirimu. Nukrima sini fil mudore mansub dengan an mudmarah wujuban ba'da wawil ma'iyah, sebelumnya tolab, yaitu al-ardu. Kemudian wa tahdidu, tahdid, anjuran. Nahwu contohnya halla addaita wajibaka wa yashkuraka abuka, tidakkah engkau menunaikan kewajibanmu, dan pada saat yang bersamaan orang tuamu atau ayahmu akan bersyukur kepadamu, berterima kasih kepadamu. Yashkura di sini fi'il mudhari mansubian mudmarah wujuban ba'da wawil ma'iyah, sebelumnya talab yaitu at-tahdhid. Kemudian watamanni, at-tamanni harapan yang sulit dicapai atau mustahil dicapai. Nahwu contohnya laita li malan wa hujja minhu, seandainya saya punya harta dan pada saat yang bersamaan saya berhaji dari harta itu. Di sini ahujja fi'il mudhari mansub dengan an mudmarah wujuban ba'da wawil ma'iyah, sebelumnya talab yaitu at-tamanni. Wa minhu qauluhu ta'ala, termasuk dalam bab ini firman Allah Ta'ala, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Duhai seandainya kami nuraddu, dikembalikan, maksudnya ke dunia, wa la nukadziba bi ayati rabbina, dan pada saat yang bersamaan itu kami tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Wa nakuna minal mu'minin, dan pada saat bersamaan itu juga kami termasuk orang-orang yang beriman. Nah, di sini syahidnya nukadziba. Dia fi'il mudhari mansub dengan an mudmarah wujuban, sebelumnya ada talab yaitu at-tamanni. Demikian juga nakuna. Ini surah Al-An'am al-ayah as-sabi'ah wal-ishrun. Faqad qara'a Hafsun wa Hamzatu wa la nukadziba bin nasbi. Sungguh Imam Hafs dan Hamzah membaca wa la nukadziba bin nasbi, dengan dinasabkan wa la nukadziba, jawaban li tamanni, sebagai jawaban dari tamanni. Ba'da wawil ma'iyati setelah waw ma'iyah. Tamanni termasuk tolak. Wa qara'a ibnu Amirin wa Hamzah wa Hafsun wa nakuna binasbi aidan. Dan ibnu Amir, Hamzah dan Hafs juga membaca wa nakuna dengan dinasabkan, wa nakuna minal mu'minin, dinasabkan. Wa rafa'ahuma al-baquna, sementara imam-imam yang lain selain ibnu Amir, Hamzah dan Hafs membaca kedua kata ini dengan dirafa'kan. Atfan ala nuraddu, sebagai atof atau diatofkan kepada kata nuraddu. Jadi ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakunu minal mu'minin. Ini selain dari imam-imam yang disebutkan di sini, membacanya dengan dirafakan, diatofkan kepada nuraddu. Dua, seandainya kami dikembalikan ke dunia, dan seandainya kami tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami, dan seandainya kami termasuk orang-orang yang beriman. Nah, ini kalau diatofkan. Kalau sebagai waw ma'iyah, duhai seandainya kami dikembalikan ke dunia, dan pada saat bersamaan itu kami tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami, dan kami termasuk orang-orang beriman. Kemudian wa taraji, juga taraji, nahwu contohnya la'alallaha yashfini wa azuraka, semoga Allah menyembuhkan aku dan pada saat yang bersamaan aku mengunjungi engkau. Nah, ini azura fi'il mudhari mansub bi'in mudmarah wujuban ba'da wawil ma'iyah, sebelumnya tolak. Nah, jadi talab itu ada dua macam, sebagaimana yang telah disebutkan di pembahasan sebelumnya. Ada talabun mahdun, ada talabun wairu mahdin. Talabun mahdun permintaan langsung, dia perintah, larangan, doa. Kalau talabun wairu mahdin, satu bentuk kalimat atau kata yang sesungguhnya dia adalah permintaan tapi tidak secara langsung. Diambil pengertian permintaan itu dari kandungan yang ada pada kalimat atau kata tersebut, atau bentuk kalimat itu. Nah, dan dia ada 5. Al-istifham, al-ardu, at-tahdid, at-tamani, dan at-taraji. Ini talabun ghairu mahdin. Nah, jadi jika ada wawu ma'iyah dan sebelumnya didahului talab, talabun mahdun atau talabun ghairu mahdin, maka fi'il mudhari setelahnya dibaca mansub karena ada an masdariyah yang ditakdirkan, yang harus disembunyikan. Kemudian qala al-malif, qauluhu, perkataan Ibnu Hisyam, wala ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Ini Ibnu Hisyam menuliskan di matan Qaturun Nada. Yajuzu fil fi'li tashraba, boleh untuk fi'il tashraba di sini, tashraba. Thalathatu aujuhin, tiga bentuk, boleh tiga bentuk untuk fi'il tashraba. Maksudnya tiga bentuk harokat. Al-awalu, yang pertama, an-nasbu, boleh dinasobkan. Ala annal wawa lil ma'iyyati, dengan dasar bahwa wawunya itu berarti untuk ma'iyah. Fi jawabin nahyi, untuk jawaban larangan. Wa yakunul qasdu, jadi tujuannya adalah an-nahyu anil jam'i bainihima. Tujuannya, kalau kalimatnya seperti itu, larangan untuk menggabungkan dua perkara tersebut, dua perkara yang disebutkan. Jadi kalau dinasobkan kalimatnya wala ta'kulis samaka wa tashrobal labana, jangan kau makan ikan itu, wa tashrobal labana, bersamaan dengan itu kau minum susu. Kalau diterjemahkan bebasnya berarti jangan kau makan ikan itu sambil minum susu. Jadi jangan digabung antara makan ikan dan minum susu, itu maksudnya kalau dinasabkan tashroba. Atsani, yang kedua, al-jazmu, boleh dijazmkan. Atfan ala ta'kul, dengan tujuan atau dengan dasar dia diatofkan ke kata ta'kul. Wa yakunul qasdu, jadi tujuannya kalau kalimatnya seperti itu, kalau dia dijazmkan, an-nahyu an kulli wahidin minhuma, tujuannya larangan dari dua perkara itu, masing-masing dari dua perkara itu. Jadi wala ta'kulis samaka wa tashrabil labana. Nah, itu kalau dijazmkan. Ai, jadi maknanya la ta'kulis samaka wa la tashrabil labana, jangan kau makan ikan itu dan jangan kau minum susu itu. Ini kalau dijazmkan, jadi diatofkan kepada ta'kul, dilarang dua-duanya kalau dijazmkan. Atsalitsu, yang ketiga, arrafu ala annal wawa lil hali au lil istinafi, dirafakan dengan dasar wawunya itu untuk wawu hal atau wawu istinaf. Wa yakunul qasdu, nah tujuannya kalau dia dirafakan, annahyu anil awwali, larangan untuk yang pertama, wa ibahatu tsani, dan pembolehan untuk yang kedua. Kalimatnya jadinya wala ta'kulis samaka wa tashrabul labana, maknanya ai la ta'kulis samaka hala syurbil labani, kalau dia jadi wawu hal, jangan kau makan ikan dalam keadaan kau sedang minum susu. Ini kalau wawu hal. Kalau dia wawu istinaf, la ta'kulis samaka walaka syurbul labani, jangan kau makan ikan itu dan kau boleh minum susu itu. Nah, ini tiga bentuk i'rab dari kata tashrab atau tashroba, ketika kalimatnya la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Jadi boleh wala ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Ini yang sesuai dengan pembahasan, berarti dia wawu ma'iyah sebelumnya ada larangan tolab, maka di situ ada an masdariyah yang disembunyikan. Tasroba dinasobkan dengan an masdariyah yang disembunyikan. Wawunya wawu ma'iyah. Artinya berarti jangan kau makan ikan itu pada saat bersamaan kau minum susu. Jangan kau makan ikan sambil minum susu. Jadi gak boleh menggabungkan antara makan ikan dan minum susu. Bentuk kedua, wala ta'kulis samaka wa tasrobil labana, disukunkan. Jadi ataf kepada kata ta'kul. Nah, maunya wa ataf berarti maknanya jangan kau makan ikan itu dan jangan kau minum susu itu. Larang dua-duanya. Kemudian yang ketiga, boleh dengan dirofakkan. La ta'kulis samaka wa tasrobul labana. Ini wawunya berarti wawu hal atau wawu istiqnaf. Maka maknanya jangan kau makan ikan itu dalam keadaan kau sedang minum susu. Ini wawu hal. Kalau wawunya istiqnaf, jangan kau makan ikan itu watashrabul labana, dan silakan kau minum susu tersebut. Nah ini tergantung dari maksud yang diinginkan pembicara. Kalau seperti ini, dia ingin yang mana, tinggal diterapkan harokat yang ada sesuai dengan keinginan pembicara. Dilihat di footnote, qala al-mu'allif al-isti'nafun nahwiyu, isti'naf nahwi menurut nahwu, secara nahwu, adamu atfi ma ba'dal harfi ala ma qablahu, tidak mengatofkan kata setelah huruf dengan kata sebelum huruf. In wujida harful atfi, ketika didapati atau jika didapati ada huruf atofnya. Nah, jadi ada huruf atof itu kalau istinaf berarti bukan mengatofkan antara sebelum huruf atof dan setelah huruf atof. Wa illa, kalau enggak ada huruf atofnya, fahuwa qat'u ihdal jumlataini minal ukhra. Maka istinaf itu adalah memutuskan hubungan dua kalimat antara satu dengan yang lain. Dipotong, diputuskan. Ini istinaf kalau enggak ada huruf atofnya. Fal awwalu, maka yang pertama contoh istinaf ketika ada huruf atofnya, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, linubayyin lakum wa nuqirru fil arhami. Ini surat Al-Hajj ayat 5. Untuk kami jelaskan kepada kalian, wa nuqirru fil arhami. Nah, ini jumlah istinaf, jumlah baru lagi, tidak ataf kepada sebelumnya. Dan kami mengokohkan tempatnya di rahim-rahim dan seterusnya. Yang dilihat di kelengkapan ayatnya. Nah, jadi di sini intinya wa nuqir wau di sini istinaf. Jumlah ini jumlah istinafiyah. Kemudian wasani, contoh kedua yang tidak ada huruf atofnya, qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wala yahzunka qauluhum, janganlah perkataan mereka menyedihkan engkau. Innal izzata lillahi jami'an, sungguhnya kemuliaan itu milik Allah semuanya. Nah, ini innal izzata dan seterusnya, ini jumlah istinafiyah. Memutuskan antara dua kalimat ini. Ini kalau istinaf an-nahwi. Amal istinaful bayani, adapun istinaf bayani, fahuwa, maka dia adalah ma waqa'a jawaban li su'alin muqaddarin ma'nan. Dia adalah kalimat yang terletak sebagai jawaban dari pertanyaan yang ditakdirkan secara makna. Kaqauli Abi Tamamin, seperti perkataan Abi Tamam, as-saifu asdaqu anba'an minal kutubi fi haddihi al-haddu bainal jiddi wal la'bi. Pedang itu berita yang paling benar atau lebih benar daripada tulisan. Fi haddihi, karena di matanya, di mata pedang, Al-haddu ada pembatas bainal jiddi wal la'bi, antara sungguh-sungguh dan permainan. Nah, fasatru tsani, maka baris kedua fi haddihi al-haddu bainal jiddi wal la'bi, pada mata pedang terdapat pembatas antara sungguh-sungguh dan permainan. Jawabun, ini adalah jawaban li su'alin nashi'in anil jumlatil ula, jawaban dari pertanyaan yang muncul dari kalimat pertama. Kalimat pertama, as-saifu asdaqu anba'an minal kutub, pedang itu lebih jujur beritanya daripada tulisan, daripada surat. Nah, ini kan ada pertanyaan. Takdiruhu, pertanyaannya, takdirnya, limadza kana saifu asdaqu minal kutubi, kenapa pedang itu lebih jujur, lebih benar beritanya daripada tulisan, daripada surat. Nah, dijawab, fi haddihi al-haddu bainal jiddi wal la'bi, karena pada mata pedang terdapat pembatas antara sungguh-sungguh dan main-main. Ini istinaf bayani. Jadi dia adalah jawaban dari pertanyaan yang ditakdirkan. Wa hadza min mabahithil balaghiyyina fi ilmil ma'ani, dan ini termasuk dalam pembahasan ulama balaghah di ilmu ma'ani. Kemudian wal jumlatul istinafiyatu ghairul ibtidaiyati, dan jumlah istinafiyah itu bukanlah jumlah ibtidaiyah. Fal ibtidaiyatu al-waqi'atu fi awalil kalami, jumlah ibtidaiyah adalah jumlah yang terletak di awal kalimat, itu jumlah ibtidaiyah. Wal istinafiyatu al-waqi'atu fi athna'il kalami, sementara jumlah istinafiyah adalah jumlah yang terletak di tengah-tengah kalimat. Walakinnaha munqati'atun amma qablaha, akan tetapi dia terputus dari jumlah sebelumnya. Nah, ini jumlah istinafiyah. Dibedakan antara jumlah istinafiyah dengan jumlah ibtidaiyah. Waqila, ada juga yang mengatakan huma bima'nan wahirin, ada yang mengatakan bahwa jumlah istinafiyah dengan jumlah ibtidaiyah itu sama saja. Nah, ini di footnote. Nah, jadi dalam bahasan ini tempat kelima, an masdariyah harus disembunyikan ketika terletak setelah wawu, dengan syarat wawunya itu wawu ma'iyah, dan yang kedua sebelum wawu ma'iyah didahului penafian murni atau tolabun bilfi, tolabun mahdun dan tolabun wiru mahdin. Nah, demikian, wallahu a'lamu bissawab.